al. Fir'aun law syakka fi athna il fatihati hal basmalah fa'atammaha thumma dhakara annahu basmalah a'ada kullaha alal awjah. Seorang yang ragu di tengah bacaan Fatihah, fi athna il Fatihah, keraguan itu hal basmalah, isinya keraguan itu adalah hal basmalah, apakah ia sudah membaca basmalah atau belum, apakah sudah membaca basmalah atau belum, fa'atammaha, lalu ia menyempurnakan bacaan Fatihahnya, thumma dzakara annahu basmalah, kemudian ia ingat bahwa ia sudah membaca basmalah, a'ada kullaha alal aujah, maka ia harus mengulangi semua bacaan Fatihah. Jadi di tengah-tengah bacaan Fatihah dia ragu, apakah saya tadi sudah bismillah atau belum. Setelah keraguan itu, dia tidak menghiraukan keraguan itu tapi melanjutkan bacaannya. Beberapa saat kemudian dia sadar bahwa oh ternyata saya tadi sudah membaca Fatihah. Maka hal itu harus diulangi semua. Fatihah itu harus diulangi semua. Mengapa? Sebab bacaan Fatihah itu tidak boleh bersama dengan keraguan, ya. Bacaan Fatihah itu tidak boleh bersama dengan keraguan. Karena jika Fatihah bersama dengan keraguan, maka Fatihah itu menjadi zikir yang lain, tidak menjadi surat yang menjadi rukun sholat, tetapi menjadi zikir yang lain. Jadi oleh karena itu diharuskan mengulanginya dari awal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak harus mengulangi dari awal, hanya harus mengulangi bacaan yang bersama keraguan. Jadi pendapat lain yang lawan dari aujah ini tidak harus mengulangi dari awal, tetapi yang harus diulangi hanyalah bacaan Fatihah yang bersamaan dengan keraguan.